Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحماني ورحمكم الله pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Kita masih melanjutkan bab Ma jaa'a an-nasababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghulu fis shalihin. Bab termasuk dalil yang menyebabkan kekufuran Bani Adam dan mereka meninggalkan agamanya itu karena berlebihan dalam menyikapi orang-orang soleh hingga mereka meninggalkan agama mereka sehingga mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-171, ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum, wahai ahlal kitab, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian, dalam menjalankan agama kalian. Dibawakan pula dalil dari hadis oleh Syekh rahimahullah, sebutkan dalil sahih dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana telah kita bacakan. Beliau menyitir ayat yang ada dalam surat Nuh ayat yang ke-23. Wa qalu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la su'am wa la yaghutsa wa ya'uq wa nashra. Dan mereka berkata, la tadarunna alihatakum, jangan kau tinggalkan peribadahan kalian kepadanya. Wala tadarunna wadda, dan jangan kau tinggalkan pula secara khusus mereka wadda, wad, suwa, yafus, ya'uq, wa nasra. Ini wasiat mereka, mereka saling memberikan nasihat untuk tetap berada di atas agama kesyirikan, menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini telah dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizullah, di mana sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang ayat yang mulia ini, bahwa sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah itu dahulu adalah kaumnya Nuh. Mereka saling berwasiat untuk terus-menerus mengibadahinya setelah Nabi Nuh alaihissalam melarang mereka dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesembahan tersebut adalah asalnya adalah nama-nama orang-orang soleh dari kalangan mereka. Walau fihim bitaswili syaitonilahum, mereka berbuat gulu berlebihan terhadap mereka karena yakni syaitan yang menggelincirkan mereka, sehingga mereka membuat gambar-gambar, membuat patung-patung dengan gambar mereka, yang kemudian patung-patung tersebut diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya bab ini atau asar ini, asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anhuma, annahu yatulu ala anal ghuluwa fi sholihin sababun li ibadatihim min dunillah. Bahwasannya asar ini menunjukkan berlebihan, menyikapi secara berlebih, melampaui batas terhadap orang-orang soleh, itu sebab diibadahi mereka. Sebab orang-orang soleh tersebut diibadahi selain Allah SWT. Dimintai doanya, dimintai berkahnya, dan lain sebagainya. Ini sebab mereka berbuat gulu, berlebihan dalam menyikapi mereka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari asar ini kita bisa mengambil pelajaran ataupun faedah ma istafadu minal asar yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizullah. Faedah yang pertama, pelajaran yang pertama adalah annal ghuluwa fis solihina sababun li ibadatihim min dunillah wa tarkid dini bil kulliyah. Pelajaran yang pertama dari asar sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwasannya ghulu berlebihan dalam menyikapi orang-orang soleh itu sebab diibadahinya mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tindakan berlebihan, menyikapi berlebihan terhadap orang-orang soleh ini sebab tindakan tersebut menyebabkan orang-orang tadi diibadahi. Diibadahi, dibikinkan di kuburannya tempat-tempat khusus supaya bisa didatangi oleh banyak orang. Kemudian meminta-minta ke tempat tersebut. Ini tindakan berlebihan dalam yakni pemakaman mereka, yang berbeda dengan pemakaman secara umum kaum muslimin, yang biasanya dikasihkan tanda seperti itu, tapi ini dibangun satu bangunan tertentu supaya banyak yang datang untuk mencari berkah atau berdoa kepadanya, yang mana doa itu sebenarnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pula menjadi penyebab agama yang diturunkan oleh Allah SWT ditinggalkan secara keseluruhan. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan juga seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu seruannya adalah agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, beristighosah hanya kepada Allah. Tapi semuanya ditinggalkan. Justru mereka berdoa kepada selain Allah, ini beribadah kepada selain Allah, kemudian meminta peristighosah kepada selain Allah. Sehingga aturan-aturan agama tidak dipakai, tapi memakai aturan-aturan yang mereka anggap sebagai aturan agama. Hingga ditinggalkan. Seharusnya mereka berdoa di masjid-masjid Allah SWT, tapi mereka berdoa di tempat-tempat tertentu, sehingga itu menjadikan masjid-masjid Allah SWT dijadikan untuk berdoa kepada Allah SWT. Faedah yang kedua adalah at-tahdhiru minat taswir wa ta'liqis suwar la siyama suwarul udhama. Peringatan daripada gambar. Karena sebab perbuatan kufur atau perbuatan syirik yang dilakukan pertama kali oleh manusia pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam itu karena pertama mereka menggambar. Membuat gambar-gambar wada suwa'a wa yagusa wa ya'u kawanasr. Dibuat gambar-gambar kemudian dijadikan patung-patung tersebut di tempat mereka beribadah. kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diperingatkan agar supaya tidak bermudah-mudahan membuat gambar atau menggantungkan gambar di tempat-tempat tertentu. La siyama suwarul udama, lebih-lebih itu adalah gambar orang-orang yang diagungkan, orang-orang yang dianggap besar. Nah, digantungkan di tempat tersebut, dipajang tempat-tempat ibadah mereka. Sebagaimana ini banyak dilakukan orang-orang Syiah, di tempat-tempat ibadah mereka dipasang, ya, ini gambar yang besar, gambar Khomeini di sana. Mereka beribadah di depannya dan sebagainya. Bahkan di tempat-tempat pemakaman mereka juga tidak luput dari gambar-gambar yang sangat banyak. Gambar Syaifulan, Syaifulan, Syaifulan. Didatangi oleh manusia kemudian meminta kepada tempat-tempat tersebut. Na'udzubillah. Nah, ini bahayanya membuat gambar-gambar tadi yang menyebabkan kemudian mereka disikapi secara berlebihan, tidak sepantasnya, bahkan menyelisih daripada syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah at-tahdzir min makri syaitan wa adil batili fi syuratil haqq. Peringatan dari tipu daya syaitan, di mana dia memaparkan kebatilan itu dalam bentuk suatu kebenaran. Dia menawarkan kebatilan itu seakan-akan itu adalah kebenaran. Bagaimana yang dia yakni bisikan kepada kaumnya Nabi Nuh ketika itu, untuk mengenang jasa-jasa orang soleh tadi dibikinlah gambar semata-mata untuk mengenang supaya mereka bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya seperti itu, tidak diibadahi. Awalnya biasa-biasa saja. Digambar, oh ya, ini seakan-akan benar seperti itu. Oh, dibikin ini supaya mereka rajin bersemangat beribadah, mencontoh orang-orang soleh yang ada di gambar tersebut. Namun ketika orang-orang tadi meninggal dunia yang tadinya belum disembah, gambar-gambar itu atau patung-patung itu yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, surat Nuh, ketika orang-orang yang berilmu tadi tidak menyembahnya, kemudian meninggal semuanya, tinggal kebodohan, ilmu tidak ada, akhirnya gambar-gambar tadi disembah. Ini akibat yang tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan yang akan menyesatkan manusia dengan bentuk yang benar. Bahkan tak canggung-canggung syaitan itu terkadang bersumpah. Bersumpah dengan yakni tawarannya tersebut bahwa apa yang dia tawarkan itu adalah benar. Dengan menggunakan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana syaitan pernah bersumpah untuk menyesatkan Adam alaihissalam. Menyesatkan bahwa dia adalah benar-benar seorang nasihin, seorang penasihat yang menasihati Adam alaihissalam. Seakan-akan itu adalah benar ucapannya. Gambarkan dia adalah seorang penasihat. Padahal dia adalah, syaitan adalah, ya ini golongan yang menjadi penyesat manusia. Karena dia sudah berjanji untuk menyesatkan manusia. Ini wajib waspada terhadap tipu daya syaitan. Kemudian yang keempat, astadiru minal bidak wal muhdasat walau hasuna qasdu fa'ilihi. Yang keempat, kata saya, Soleh Fauzan Hafidhullah, dari asar ini kita bisa mengambil pelajaran peringatan dari perkara-perkara baru, perkara-perkara yang diada-adakan, perkara-perkara bid'ah yang disandarkan kepada ajaran agama Allah SWT dan Rasulnya. Diwaspadai yang demikian, walau hasuna qasdu fa'ilihi wa fa'iliha, walaupun pelakunya dia berniat baik, tujuannya baik. Tujuannya baik. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat gambar tadi. Tujuannya baik untuk menyemangati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terbukti memang semangat ibadah mereka ketika melihat gambar-gambar tadi. Tapi itu adalah cara yang kemudian menjadikan gambar-gambar tadi diibadahi, menjadi sebab kekufuran. karena dia menggunakan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, kata saya Saleh Fauzan Hafidhullah, anna hadihi wasaila ila syirki wayajibul hadru minha, bahwa wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan, seperti bentuk wasilah ini tadi memasang gambar-gambar, membuat gambar-gambar, membuat patung-patung, maka wajib untuk yakni diwaspadai darinya, dihindari, tidak boleh didekati wasilah-wasilah tersebut. Bagaimana orang-orang Nasar membuat wasilah, patung-patung dan sebagainya. Begitu pula gambar-gambar yang itu akan menyebabkan seseorang justru beribadah kepada selain Allah, bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang keenam dari asar sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ma'rifatu qadri wujudil ilmi wa madarrati faqdihi, mengenal kedudukan dan keberadaan ilmu itu sangat penting. Mengenal kedudukan dan keberadaan ilmu, di mana ketika masih ada ahlul ilmi, masih ada para ulama, mereka bisa memperingatkan umat daripada perbuatan-perbuatan kekufuran, perbuatan-perbuatan kesyirikan. Sehingga patung-patung yang dibuat ketika itu belum disembah, karena masih banyak para ulama, masih banyak para alim yang mengetahui, yang memperingatkan umat, yang membawa umat untuk beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ilmu sudah tidak ada, para pembawa ilmu tadi sudah meninggal, tidak ada yang memperingatkan umat, tidak ada lagi yang mengajak umat untuk beribadahnya kepada Allah, maka ketika itu terjadi kekufuran dan kesyirikan. Wa madarrati faqdihi. Madarotnya, bahayanya ketika ilmu itu sudah tidak ada. Ilmu itu hilang, ilmu itu sudah tidak diperhatikan lagi. Akhirnya, yakni manusia berjalan dengan tanpa ilmu. Sehingga ketika mereka beramal tanpa ilmu, yang terjadi adalah amalan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terjadi ketika ilmu hilang, maka terjadi banyak kekufuran dan kesyirikan. Ini semata-mata karena bahayanya ketika ilmu itu tidak ada. Kemudian ikhwan fillah yang ketujuh, kata Syaikh Saleh Fauzan Hafidhullah, anna sababa faqdil ilmi huwa mautul ulama, bahwa sebab hilangnya ilmu itu adalah dengan kematian para ulama, kematian orang-orang yang membawa ilmu, kematian orang-orang yang memberikan yakni irsyad, petunjuk, bimbingan kepada umat sudah pada meninggal. Ketika itu maka umat yakni mereka tidak tahu jalan yang benar, karena tidak ada yang membimbing mereka dengan kebenaran tersebut. Ini ilmu itu hilang sebabnya karena kematian para ulama, para alim yang benar-benar alim, yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang benar-benar dengan ilmu yang dia punyai, dia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah para ulama yang sebenarnya. Karena memang para ulama itulah mereka mempunyai ilmu yang dengannya akan menjadikan dia bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka berhati-hati dalam membimbing umat ini dan mengarahkan umat ini. Kemudian yang ke-8 adalah at-tahdhiru minat taqlid, peringatan dari sifat taqlid, taqlidul a'ma, ikut-ikutan. Tidak pernah ngerti, tidak pernah belajar, tidak pernah tahu dalil. Tidak pernah tahu ini adalah ayat Al-Quran. Hadis-hadis Rasulullah SAW mengajarkan begini dan begitu. Mengajarkan kepada keimanan. Mengajarkan kepada tauhid. Ayat Al-Quran yang mengajarkan kepada peribadahan hanya kepada Allah. Tapi dikarenakan ikut-ikutan banyak kemudian orang yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Wa'annahu kajwa awwilu bi ahli ilal muruki minal Islam. Dikarenakan hanya semata-mata ikut-ikutan tadi, tanpa mengerti dalil, tanpa tahu ilmu yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, akhirnya menyebabkan pelakunya tadi keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Karena kan tidak ngerti, hanya ikut-ikutan saja. Kelihatannya orangnya jubahan, pakai imamah, bagus-bagus, baik. Kemudian yakni dari perempuannya juga pada bercadar begini, pakaiannya seperti, ternyata ketika dilihat akidahnya, keyakinannya, ternyata keyakinan yang tidak benar, keyakinan Syiah misalnya, yang bertentangan yakni 180 derajat dengan Ahlussunnah wal Jamaah, diikuti seakan-akan dia benar, seakan-akan dia adalah pembela Islam, menampakkan kebenciannya terhadap Amerika dan lain sebagainya, padahal ternyata akidahnya busuk, akidahnya jelek, berbalik daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mencela yakni para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan mengkafirkan Abu Bakar Ash-Shiddiq, mengkafirkan Umar bin Khattab. Ini orang-orang Syiah Rafidhah demikian. Dilihat dari penampilannya, wah, hingga jangan tertipu dengan penampilan, jangan ikut-ikutan, belajarlah Islam dengan sebenarnya. Pelajari Islam dari yakni sumbernya, yakni Al-Quran Al-Karim yang ada di hadapan kita, yang telah terbukukan dalam kitab yang kita semuanya mempunyai, kaum muslimin, Ahlussunnah wal Jamaah. Pelajari itu, amalkan isinya, kemudian pelajari pula hadis-hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih dari Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim, dan lain sebagainya dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, sehingga dengan perkara, dua perkara inilah kalian tidak akan tersesat dengan mempelajari dua perkara ini tadi. Lan tadillu abadan, tidak akan menyesatkan kalian selama-lamanya ketika kalian mempelajarinya dengan bimbingan yang benar. Dengan bimbingan yang benar. Ini yakni faedah daripada asar sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian ikhwan fiddin, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan hadis dari sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. An Umar wa an Umar radhiyallahu anhu. Dari sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taturuni kama atratin Nasara ibnu Maryam. La taturuni kama atratin Nasara ibnu Maryam. Innama ana 'abdun. Faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara memuji Maryam alaihissalam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah seorang hamba. Fakulu, maka katakanlah Abdullahi wa Rasuluhu, maka katakanlah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya dan utusannya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Namun dalam catatan kita ini, wal hadis laisa mawjudan fi sahih Muslim kama qala al-musannif rahimahullah. Hadis akhrajahu al-Bukhari wal hadis akhrajahu Imam Ahmad rahimahullah. Ini satu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memuji beliau dengan pujian-pujian yang tidak ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan pujian-pujian yang berlebih-lebihan. puji-pujian yang berlebih-lebihan kepada beliau ini dilarang. Sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa, Nabi Isa alaihissalam dengan puji-pujian yang berlebih-lebihan sehingga mereka tersesat, mereka berlebih-lebihan dan mereka memuji Nabi Isa hingga sampai kepada sesuatu yang tidak pantas baginya. Nah, itu hanya sifat dan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat keterangan daripada Syaikh Saleh Fauzan Hafidzallah, Tarjamatu Umar radhiyallahu anhu. Biografi daripada sahabat Umar radhiyallahu anhu. Wa Umar di sini adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail Al-Qurashi Al-Adawi. Dia adalah Umar bin Khattab bin Nufail Al-Qurashi, orang Quraisy, Al-Adawi dari Bani Adi. Wa Amirul Mukminin, dia adalah Amirul Mukminin. Nah, yakni Amirul Mukminin pengganti daripada sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Wa afdalus sahabati ba'da Siddiq. Dia adalah orang yang sahabat yang kedua yang paling utama setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Istashhada fi Dzil Hijjah sanatan 23. Beliau mati sebagai syahid pada bulan Dzul Hijjah tahun 23 Hijriah. Nah, mati ketika beliau meninggal, ketika beliau yakni menegakkan sholat subuh. Nah, menegakkan sholat subuh sama kaum muslimin. Nah, beliau syahid di tempat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taturuni, jangan kau berlebih-lebihan dalam memujiku. Al-itra yakni mujawazatul haddi fil madah wal kadhibu fihi. Yang namanya itra itu adalah melampaui batas dalam memberikan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdusta dalam pujian tersebut. Pujian-pujian yang berlebih-lebihan sehingga beliau dikatakan sebagai watan fariju bihil uqad, bisa melepaskan segala ikatan-ikatan kesusahan, kesulitan yang dihadapi manusia. Tunalu birohoib, bisa diraih segala keinginan-keinginan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan segala keinginan yang diinginkan oleh yakni umatnya. Wa tafrijul kurubat, bisa melepaskan berbagai macam kesusahan-kesusahan. Pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan-perkataan seperti itu adalah berlebih-lebihan. Di mana Rasul bisa melepaskan segala kesusahan, kesulitan umatnya. Padahal kita sudah membaca kisah atau satu bab yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mampu melepaskan kesulitan yang dihadapi oleh pamannya sendiri, yakni Abu Thalib. Beliau sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang bisa menyelamatkan dia yakni dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berupaya selama hidupnya untuk mengajak pamannya ini melepaskan daripada yakni jeleknya kesyirikan, kekufuran, terlepas dari yakni kesulitan daripada kekufuran dan kesyirikan tadi, namun sampai yakni meninggalnya ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melepaskan kesulitan yang dialami Abu Thalib, pamannya sendiri, untuk bisa lepas dari kekufuran, untuk bisa lepas dari ikatan kesyirikan. Ternyata meninggal dalam keadaan susah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini bukti bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melepaskan kesulitan dari kerabatnya sendiri yang paling dekat, lebih-lebih yakni kerabat yang lainnya yang jauh atau dari umat-umat yang jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berlebih-lebihan di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga terjatuh sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam. Berlebih-lebihan mengatakan Isa adalah anaknya Allah. Kemudian mereka tidak mau beribadah kepada Allah yang diibadahi adalah Nabi Isa alaihissalam. Haula wala quwata illa billah, karena berlebihan dan mereka berdusta di dalam yakni memuji para nabi dan para rasul tersebut. Kama adratin Nasara Ibn Maryam, kama ghalatin Nasara fi Isa bin al-Salam. Yani sebagaimana gulunya orang-orang Nasara terhadap Nabi Isa alaihissalam. Hatta da'u fihi al-uluhiyah, sehingga mereka menyeru bahwa Nabi Isa padanya ada ketuhanan, sehingga layak untuk diibadahi. Fakulu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fakulu, maka katakanlah oleh kalian Abdullah wa Rasuluh. Katakanlah aku adalah hamba Allah dan aku adalah utusan Allah. Aisafuni bidzalika kama wasafani bihi Rabbi. Maksudnya sifatilah aku seperti itu. Aku ini adalah hamba Allah. Aku ini adalah utusan Allah. Kama wasofani bihi Rabbi, sebagaimana Rabbku mensifati aku dengannya, memberikan sifat kepada aku dengannya, tidak berlebihan. Dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, hamba Allah sebagaimana hamba yang lainnya, tidur, makan, tertimpa musibah, terkena, yakni berbagai macam kesulitan yang dialami ketika belum menjalani dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengalami kesulitan, mengalami kesempitan. Begitu pula beliau juga mengalami rasa senang sebagaimana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Nah, ini saja bedanya, beliau adalah rasuluhu, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kemuliaan kepadanya yang tidak diberikan kepada selain dari apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya. Sofuni bidzalika kama wasofani bihi Rabbi, sifatilah aku dengan itu, bahwa aku adalah hamba Allah sebagaimana Allah mensifati aku dengannya. Aku adalah hamba Allah dan aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Makna hadis ijmalan, makna hadis ini secara global adalah yaqulu sallallahu alaihi wasallam, la tamdahuni wa taghallu fi madhi kama ghalatin nasara fi Isa ibn alaihi salam wa da'u fihi al-uluhiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamdahuni, janganlah kalian memujiku dengan pujian-pujian yang berlebihan. Fataghallu fi madhi, dan jangan pula kalian berlebihan di dalam memujiku. Kama ghalatin nasara fi Isa alaihi salam. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan di dalam memuji Nabi Isa alaihi salam. Fadda'u bihi fihi al-uluhiyah. Lalu mereka menyeru Nabi Isa dengan ketuhanan, menyembahnya, berdoa kepadanya. Inni la a'du an akuna 'abdan lillahi wa rasulan minhu. Sesungguhnya aku tidaklah la a'du an akuna 'abdan. Sesungguhnya aku ini semata-mata hanyalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, wa rasulan, dan aku adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Fasofuni bidzalik. Maka sifatilah aku dengan seperti itu, bahwa aku ini adalah hamba Allah dan aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wala tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allah. Janganlah engkau mengangkat, yakni mengangkatku di atas kedudukanku yang Allah Subhanahu wa taala berikan kedudukan itu kepadaku. Jangan mengangkat, yakni derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi, yakni derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi kedudukan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan sebagai hamba Allah dan Rasulnya itu adalah kedudukan yang sudah tinggi. Kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih dari seorang hamba, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang dipilih menjadi rasul. Tidak setiap orang dipilih, diamani menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sudah kedudukan yang tinggi. Jangan kemudian diangkat lebih tinggi dari itu sehingga melebihi dari kedudukannya sebagai seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, atau memberikan sifat uluhiyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak dibenarkan memuji beliau sehingga pujian-pujian yang sebagaimana kita sebutkan bisa melepaskan ikatan-ikatan, bisa menghilangkan berbagai macam kesulitan-kesulitan, bisa memberikan berbagai macam keinginan-keinginan. Padahal itu hanya Allah SWT yang bisa melepaskan berbagai macam kesulitan, yang bisa melepaskan berbagai macam ikatan, yang bisa memberikan segala keinginan itu hanya Allah. Itu adalah sifat Allah SWT. Nah, Rasulullah SAW sendiri ditimpa musibah. Nah, beliau tidak bisa menghindar daripada musibah yang dia dapati. Padahal musibah itu senantiasa dihindari oleh manusia. Tapi beliau tidak bisa menghindari perkara tersebut. Nah, beliau ditimpa kesulitan dalam berdakwah kepada Allah SWT. Beliau tidak bisa menghindari kesulitan-kesulitan itu. Beliau terluka di jalan Allah SWT. Dan beliau tidak bisa menghindari kesulitan itu. Nah, ketika beliau terluka. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasul SAW. Beliau adalah hamba dan utusan Allah. Terkena apa yang terkena pada hamba tersebut. Merasa senang, merasa sedih. Tertimpa pada apa yang ada pada hamba tersebut. Ini sebagai hamba Allah dan Rasul itu adalah satu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi kita sebagai umatnya untuk mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan utusannya. Kita diperintahkan untuk bersolawat sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya perintahkan untuk kita bersolawat, tidak berlebihan, sesuai dengan selawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munasabatul hadis lil bab, kaitannya hadis ini terhadap bab, bahwa yang menyebabkan terjadinya kekufuran dan ditinggalkannya agama itu karena berlebihan memberikan sikap kepada orang-orang soleh, diantaranya adalah kepada para nabi dan rasul. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil gulu fi haqqihi bi ita'i syai'an min khasa'isir rububiyah. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari perbuatan berlebihan pada haknya dengan memberikan sesuatu kekhususan kepada beliau berupa rububiyah, bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya, bisa menolak mandorot kepada yang lain. Itu masuk rububiyah yang hanya dimiliki oleh Allah SWT. Mimma yadullu ala tahrimil ghulu, dari larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan tentang haramnya perbuatan melampaui batas di dalam memuji orang-orang soleh, memuji para nabi dan memuji para rasul. Wa annahu yufdi ila syirki kama afdha bin nasara fi haqqi Isa. Bahasanya perbuatan berlebihan dalam memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kama afdha bin nasara fi haqqi Isa, sebagaimana orang-orang Nasara, mereka berlebihan dalam memuji Nabi Isa alaihi salam sehingga mengantarkan kepada penyembahan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini kondisinya demikian. Kita lihat mereka kenapa tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi Isa alaihi salam memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu, kata Nabi SAW. Sesungguhnya Allah itu Rabbu dan Rabb kalian. Maka ibadailah Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Hada siratum mustaqim, kata Nabi SAW. Inilah jalan yang lurus, jalannya para nabi dan para rasul. Mereka semuanya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil beberapa pelajaran atau faedah hadis tersebut. Yang pertama adalah tahrimu mujawazatil haddi fi madhi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikhraji min dairatil ubudiyah li'anna dzalika huwa syirku billah. Yang pertama adalah haramnya melampaui batas di dalam memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pujian-pujian yang mengeluarkan beliau dari wilayah penghambaan ubudiyah. Di anna dzalika huwa syirku billah, karena demikian itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau adalah hamba, tidak bisa, mengeluarkan atau memberikan manfaat secara sendirinya kepada manusia. Begitu pula tidak mampu untuk menolak madorot yang akan menimpa kepada umatnya. Beliau sendiri tertimpa madorot. Beliau sendiri tidak mampu memberikan manfaat kepada pamannya sekalipun untuk bisa masuk ke dalam agama Allah SWT. Sehingga tidak boleh mengeluarkan beliau dari wilayah, yakni pengabdian, peribadahan, ubudiyah, penghambaan kepada Allah SWT. Beliau adalah hamba Allah dan beliau adalah utusan Allah SWT yang tugasnya hanya mubasyirin wa mundirin. Mubasyirin memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang menyambut seruannya, yang mengikuti ajarannya. Akan diberi kabar gembira dengan yakni kebahagiaan yang kekal kelak di surganya Allah SWT. Dan beliau hanya sebagai mundirin, sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti ajarannya dengan azab dari sisi Allah SWT. Azab dia dalam nerakanya Allah SWT. Ini yang pertama, haramnya melampaui batas dalam memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanyalah hamba dan beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh dikeluarkan dari wilayah penghambaan tersebut. Yang kedua, siddatu nuskihi li ummatihi. Yang kedua adalah, yakni beliau sangat antusias dalam memberikan nasihat kepada umatnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat semangat, antusias dalam memberikan nasihat kepada umatnya, agar umatnya ini tidak terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kesyirikan ini adalah perkara yang sangat besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilakukan oleh umatnya, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangan yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Sehingga beliau sangat bersemangat, sangat antusias untuk memberikan nasihat kepada umatnya agar tidak terjerumus di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, faedah daripada hadis ini adalah annal ghuluwa fis sholihin sababun lil wuqu'i fis syirk. Bahasanya berlebih-lebihan dalam menyikapi orang-orang soleh, termasuk di dalamnya adalah para nabi, ya, itu adalah sebab terjatuhnya pada kesyirikan. Sebab terjatuhnya pada kesyirikan karena mereka berlebih-lebihan dalam memberikan sikap, memberikan penghormatan, memberikan pujian kepada nabi tersebut. Ini penyebab terjadinya kesyirikan pada umat ini. Kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat daripada hadis tersebut adalah at-tahdhir minat tasabbuh bil kufar. Peringatan agar supaya umat ini tidak menyerupai orang-orang kafir dalam memuji nabinya. Agar umat Islam tidak menyerupai orang-orang kufur dalam memuji nabi-nabi mereka. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Jangan kau memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa alaihissalam secara berlebihan sehingga menjadikan Isa sebagai sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Taala. Ini tasabuh dalam memuji berlebihan kepada seorang nabi yang dia hanyalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Taala. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dengan peringatan dan larangan kepada umatnya dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, kemudian Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal gulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hatilah kalian terhadap perkara gulu, berlebihan di dalam menyanjung dan bersikap terhadap orang-orang soleh dan terhadap para nabi. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu, karena sesungguhnya yang menyebabkan kebinasaan orang-orang yang sebelum kalian itu karena gulu, berlebih-lebihan di dalam menyikapi para nabi dan para rasul, dan berlebih-lebihan dalam menyikapi orang-orang soleh. Atau berlebihan dalam segala hal, dalam permasalahan amalan-amalan ataupun keyakinan-keyakinan yang ada. Dijelaskan oleh Syaikh Fauzan Hafidhullah, rawil hadis, hadal hadis dakarul musannifu rahimallah tuna zikri rawihi. Di sini tidak disebutkan oleh musannif, menulis kitab Tauhid, yakni menyebutkan tentang rawinya. Waqat rawahu al-imam Ahmad wa Tirmidhi wa Ibn Majah min hadis Ibn Abbas. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi, diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, Ibn Huzaimah, wal Hakim tadi disebutkan. Dari hadis sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum." Ini adalah kalimatut takdir, kalimat peringatan, hati-hati kalian. Wal gulu mansubun ala takdir fi fi'li muqaddar wa huwa mujawazatul haq. Gulu itu adalah, kalimat ini dinasabkan kepada at-takdir, ya, bi fi'lin muqaddar dengan fa'il yang dibuang. Wa huwa mujawazatul haq, yakni hati-hati kalian dari perkara yang melampaui batas. Fa inna ahlaka man kana qablakum al-ghulu, dikarenakan penyebab yakni kebinasaan orang-orang sebelum kalian dari umat-umat ini karena berlebihan dalam yakni menyikapi orang-orang saleh, menyikapi para nabi, dan juga berlebihan dalam menjalankan agama sehingga meninggalkan agama itu sendiri dan keluar dari bimbingan agama. Ikhwan wittin rahimani wa rahimakumullah, makna al-hadis ijmalan, makna hadis secara global. Yuhadziru Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu min az-ziyadati fid-din 'ala al-haddil masru'. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari menambahi dalam perkara agama, melebihi batas yang disyariatkan. Melebihi batas yang disyariatkan, menambah-nambah dalam urusan agama, melebihi batas yang disyariatkan. Wa huwa amun fi jami'an wa'il gulu. Ini kalimat ini umum mencakup semua bentuk macam yang dinamakan berlebihan tadi. Baik dalam masalah i'tiqad ataupun dalam masalah amaliyah, baik dalam masalah keyakinan dan dalam masalah amalan-amalan. Amalan-amalan ibadah atau amalan-amalan sholawat dan lain sebagainya, jangan sampai melebihi dari batasan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika al-ghulu fi taqdimi sholihin, di antara perkara itulah juga yang termasuk daripada ghulu di sini adalah pengagungan terhadap orang-orang sholih. Ini juga perkara ghulu. Mengagungkan orang-orang sholih melebihi kadar kedudukan dia sebagai orang-orang soleh, mimma yakunu sababan fi ibadatihim, di mana karena berlebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh ini menjadi sebab mereka diibadahi, sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam dan yang lainnya. Summa allalan nahya anil gulu bi anna wasababu fi halakil umamis sabiqah, kemudian alasan beliau memberikan larangan dari sifat gulu ini dikarenakan sifat gulu ini penyebab umat-umat yang terdahulu itu binasa. Sifat berlebihan gulu dalam menjalankan agama menjadi penyebab umat yang terdahulu ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yaqtadhi mujanabata hadhim fi hadza ib'atan anil wuqu'i fi ma halaku bihi. Yang demikian itu, yang seperti itu menjadikan yakni kita untuk menjauhi jalan mereka dengan sejauh-jauhnya agar supaya tidak terjatuh sebagaimana mereka terjatuh pada kebinasaan. Li'anal musyaraka lahum fi ba'di hadhim yukhafu 'alaihim nal halaki mislahum. Dikarenakan jika kita menempuh satu jalan yang serupa dengan mereka, yang berbuat gulu berlebihan dalam beragama, Ini dikhawatirkan, yakni kita akan serupa dengan mereka dan akan mendapatkan yakni kebinasaan seperti mereka. Ketika kita menempuh jalan seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelum kita yang berlebihan dalam menjalankan agama, berlebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh. Bisa kita akan dikhawatirkan mendapatkan kebinasaan seperti mereka, orang-orang yang sebelum kita. Kaitannya di sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anna fihi annahya 'anil ghuluwi mutlaqan, bahwa di dalam hadis ini ada larangan tentang berlebihan secara mutlak. Berlebihan di dalam beragama secara mutlak dilarang. Wa bayana annahu sababu li halaki fid dunya wal akhirah, dan penjelasan bahwasanya berlebihan di dalam beragama itu akan menjadi sebab kebinasaan di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di dunia saja dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat pula dia akan mendapatkan yakni balasan yang setimpal dengan apa yang dia lakukan karena berlebihan di dalam menjalankan agama atau pengagungan terhadap orang-orang saleh. Fayat ghulu fi annahyu 'anil ghulu fisolehin, masuk dalam perkara ini adalah gulu terhadap orang-orang soleh. Membabi Allah, ini tentunya yang lebih utama lagi. Tidak boleh seseorang berlebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh. Li'annahu sababun disyirki, karena ini merupakan sebab seseorang terjatuh kepada kesyirikan. Lihat mereka begitu, yakni pengagungannya kepada seorang syekh, kepada seorang yakni kiainya ataupun yang lainnya, sehingga apa kata yakni pak yai, apa kata syekhnya tersebut diikuti secara mutlak walaupun itu bertentangan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ghulu dalam menjalankan ucapan-ucapan orang-orang selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini, ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang kita akan dapatkan. Pertama adalah annahyu 'anil ghulu wa bayanu su'i akibatihi. Dalam hadis ini ada penjelasan tentang larangan berlebihan di dalam beragama, masuk di dalamnya berlebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh, dan di sini pula ada penjelasan jeleknya akibat yang akan didapatkan dari sikap ghulu tersebut. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua adalah al-i'tibaru biman sabaqana minal umam litajannubi ma waqa'u fi minal akhta'. I'tibar, mengambil pelajaran terhadap umat-umat yang telah mendahului kita. Kenapa mereka binasa? Kenapa mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita ambil pelajaran itu agar supaya kita menjauhi perkara yang menjadikan mereka terjatuh pada kesalahan tersebut. Agar supaya kita bisa menghindari kesalahan yang dilakukan seperti umat-umat yang terdahulu yang berlebihan menyikapi orang-orang soleh, sehingga mereka terjatuh pada kesyirikan. Itu kita hindari, mengambil pelajaran dari umat-umat yang terdahulu. Yang ketiga, hirsuhu sallallahu alaihi wasallam ala najati ummatihi minasyirk wa wasailihi wa bu'dihim anhu. Semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangatnya Nabi kita Muhammad SAW untuk menyelamatkan umatnya dari kesyirikan. Rasulullah SAW sangat semangat agar umat ini tidak terjatuh kepada kesyirikan dan kepada wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan Rasulullah SAW menjauhkan mereka dari kesyirikan. Semangat untuk menjauhkan mereka dari kesyirikan. Sehingga Rasulullah SAW melarang mereka untuk memujinya dengan pujian-pujian yang berlebihan, sehingga mereka terjatuh kepada kesyirikan. Yang keempat, al-hasu 'alal i'tidal fil ibadah wa ghairiha baina janibayyi al-ifrat wa tafrid. Anjuran untuk seimbang, lurus di dalam beribadah atau pada yang selainnya, amalan-amalan yang lain. Seimbang antara sisi berlebihan dan sisi meremehkan amalan ibadah tersebut. Tidak boleh berlebihan dalam beribadah, tidak pula boleh meremehkan amalan ibadah. Kemudian yang kelima, anal ghulu wa fis solihin sababul wuqu'il fi syirk, bahwa berlebihan sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh ini penyebab umat ini terjatuh kepada kesyirikan, sehingga mereka meyakini bahwa yakni orang-orang soleh tadi bisa begini dan bisa begitu, bisa memberikan ini dan memberikan itu selain daripada Allah SWT, ini akan terjatuh kepada kesyirikan. Yang keenam, faedah yang dibawakan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafidzallah adalah siddatu khaufi sallallahu alaihi wasallam min asyirki wa tahdhiri min anhu. Yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan, beliau sangat khawatir dari kesyirikan tersebut, dan beliau mentahdir terhadap kesyirikan tersebut, begitu pula jalan-jalan yang mengarahkan kesyirikan ditutup oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mengkhawatirkan umatnya terjatuh kepada kesyirikan, tapi umat ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terjatuh dalam kesyirikan, mereka tidak ingin, tidak yakni berpegang teguh dengan apa yang dibimbing oleh Rasulullah SAW. Mereka ingin lepas dari sunnahnya Rasulullah SAW, sehingga terjadilah apa yang terjadi, banyak dari umat ini terjatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari perkara-perkara tersebut. Kesyirikan yang merupakan perkara yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan dari keterangan Syaikh yang Shalih Fauzan hafidzallah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.